Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menunaikan salat Isya dengan berjamaah yang dilanjutkan insyaallah taala dengan beberapa kalimat yang insyaallah taala akan kami sampaikan yang berkaitan dengan bulan Muharram ini. Ikhwati fillah hafizakumullahu jami'an. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, an yahsul al-ibtida'u bishahri haramin bishahrin haramin wa yukhtama bishahrin haramin wa tu tawassata as-sanatu bishahrin haramin wa huwa Rajab. Wa innama tawala syahrani fil akhir li iradati taftilil khitam wal a'malu bil khawatim. Kata beliau rahimahullahu taala, hikmah dijadikannya Muharram sebagai awal tahun adalah agar tahun itu diawali dengan bulan suci dan ditutup dengan bulan suci. Di tengah-tengah tahun juga terdapat bulan suci, yaitu Rajab. Adapun berturut-turutnya dua bulan suci di akhir tahun, yaitu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, adalah untuk menunjukkan tafdhilil khitam, penutup atau keutamaan penutup, wal a'malu bil khawatim, dan bahwasanya amalan-amalan itu dinilai berdasarkan penutupnya. Alhamdulillah, kita berada pada bulan yang awal, yaitu bulan Muharram, dan terkait bulan Muharram, terdapat riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling afdal, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menerangkan dalam syarah sahih Muslim disebutkan syahrullah dalam hadis ini riwayat Muslim, idhafatu syahri ilallah idhafatun ta'zim, idhafatu ta'zimin. Syahrullah yakni disandarkan bulan kepada Allah. Syahrullah artinya apa tadi? Bulan Allah. Disandarkan bulan kepada Allah idhafatu ta'zimin adalah penyandaran sebagai bentuk apa? Ta'zim, pengagungan. Ya. Baik. Dan berikutnya dikatakan al-Imam al-Qari, al-zahir annal murada jami'u syahril muharram. Yang nampak pada hadis ini bahwa yang dimaukan adalah seluruh bulan Muharram. Ya. Dalam hadis disebutkan apa tadi? Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Yang nampak pada hadis ini kata beliau Al-Imam Al-Qari, yang dimaukan adalah jami' syahril Muharram, seluruh bulan Muharram. Kita lihat kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, walakin qad thabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yasum syahran kamilan qad ghairu Ramadan. Akan tetapi telah thabit, telah tetap, artinya telah sahih, telah datang riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yasum syahran kamilan qad. Beliau tidaklah berpuasa satu bulan penuh ya, sama sekali selain bulan Ramadan. Fa yuhmalu hadzal haditsu 'ala at-targhibi fil ikthar min as-siyam fi syahri Muharram la saumuhu kullu. Maka dibawalah hadis ini kepada apa? At-targhib fil ikthar, dorongan untuk memperbanyak dari berpuasa di bulan Muharram. La saumuhu kullu, bukan berpuasa pada seluruh bulan Muharram ini. Waqad thabata iktharu Nabi sallallahu alaihi wasallam min as-saum fi Sya'ban. Dalam riwayat yang lain telah tetap pula bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata memperbanyak puasa di bulan apa? Sya'ban. Wala'alla lam yuha ilaihi bi fadlil muharram illa fi akhir hayah qabla tamakun min saumi. Dan sepertinya belum diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wasalam akan keutamaan Muharram ini. Ya, kecuali apa? Di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam, sebelum memungkinkan bagi beliau untuk apa? Berpuasa pada bulan Muharram tersebut. Ya. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, telah datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam (tuh) tentang keutamaan satu hari di bulan Muharram yang sering dikenal dengan apa? Asyura. Yaitu tepatnya tanggal 10 Muharram. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan puasa Asyura ini, yukafiru as-sanata al-madiyah, bahwa puasa Asyura yaitu di tanggal 10 Muharram bisa menghapus dosa selama setahun yang lalu. Adapun bagaimana cara dalam kita melakukan puasa Asyura ini, karena di sana ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in baqaitu ila qabilin la asumanna tasi', jika aku masih hidup sampai tahun besok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh aku akan berpuasa di tanggal 9 juga. Ya, berarti tanggal 9 kemudian tanggal 10-nya. Ya. Tanggal 9 istilahnya puasa apa? Dikenal dengan puasa Tasu'a. Puasa di hari ke-9 dari bulan Muharram. Diterangkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, waqad dzakara ba'du ahli al-'ilmi anna siyama asyura lahu thalathu halatin. Sungguh sebagian para ulama menyebutkan bahwa berpuasa Asyura itu ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, an yasuma yauman qablahu au yauman ba'dahu. Berpuasa Asyura disertai dengan berpuasa satu hari sebelumnya, berarti tanggal 9 dan 10. Atau berpuasa Asyura ini yauman ba'dahu dibarengi dengan satu hari setelahnya, berarti tanggal 10 dan 11. Ini keadaan pertama. 9 dan 10 atau 10 dan 11. Keadaan yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, ayyufarridahu bisaum, menyendirikan puasa Asyura, berarti puasa tanggal 10 saja. Ya. Keadaan yang ketiga, an yasuma yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Berpuasa Asyura dengan berpuasa satu hari sebelumnya dan berpuasa satu hari setelahnya, dari tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11. Kata beliau melanjutkan, wadzakaru annal akhmala an yasuma yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Para ulama tersebut menyebutkan bahwa yang paling sempurna, ayyasuma yauman qablahu wa yauman ba'dahu, Yang paling sempurna adalah apa? Untuk berpuasa sehari sebelum dan sehari setelah Asyura, tanggal 9, 10 dan 11. Tsumma, kemudian tingkatan berikutnya. Kalau tadi yang paling sempurna, kemudian tingkatan berikutnya yang di bawahnya, ayyasumat tasi' wal ashir, untuk berpuasa di tanggal 9 dan 10-nya. Tanggal 9 dan tanggal 10. Kemudian tingkatan yang lebih di bawahnya, an yasumal ashir wal hadi asyara, untuk berpuasa tanggal 10 dan 11. Tsumma, kemudian di bawahnya lagi, an yufarridahu bisaum, untuk menyendirikan puasa Asyura. Berarti puasa hanya di tanggal 10 Muharram saja. Kata beliau rahimahullahu taala melanjutkan, walladzi yadhhar anna ifradahu bisaum laisa bimakruhin, yang nampak bahwa untuk menyendirikan puasa Asyura, puasa hanya tanggal 10 Muharram saja, laisa bimakruhin, bukan perkara yang dibenci, bukan makruh. Lakin al-afdal an yadhumma ilaihi yauman qablahu au yauman ba'dahu. Akan tetapi yang lebih utama, ya, untuk menggabungkan, membarengkan puasa Asyura ini dengan satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan puasa Asyura itu kapan, jawabnya tanggal 10 Muharram. Adapun tata caranya seperti tadi yang disebutkan, yang paling utama, yang paling sempurna untuk berpuasa 3 hari, 9, 10, 11. Ya, kata beliau Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uzaimin. Tingkatan di bawahnya apa? Tanggal 9 dan 10. Di bawahnya lagi apa? 10 dan 11. Di bawahnya lagi apa? Tanggal 10 saja. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini tentang apa? Puasa Asyura. Baik. Kita kembali ke bulan Muharram. Disebutkan dalam hadis tadi, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Bahwa seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Qari, bahwa yang nampak adalah untuk berpuasa di semua bulan Muharram. Maka bila kita memiliki kelapangan waktu, maka kita tidak hanya berpuasa di tanggal 9, 10, 11 saja. Ya. Namun bisa untuk kita berpuasa di selain tanggal-tanggal tersebut. Ya. Karena dalam riwayat disebutkan apa tadi? Afdalus saum ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Kalau di sana ada yang menyanggah, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dijumpai berpuasa selain Ramadan, satu bulan lebih satu bulan lebih banyak berpuasa padanya kecuali bulan apa? Syaban. Ya. Maka dengan apa yang disampaikan tadi, kita bisa mendudukan permasalahannya. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan tentang permasalahan ini, bahwa ada dua kemungkinan bahwa Nabi SAW memperbanyak puasa sunnah pada bulan Syaban, ya, tidak pada bulan Muharram. Ya. Kemungkinan pertama adalah bahwa Rasulullah SAW mengetahui tentang keutamaan puasa Muharram ini di akhir hayat beliau, ya, sehingga beliau belum sempat untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram, ya. Sehingga apa? Ya. Riwayat yang ada, ya, banyak menyebutkan apa? Beliau berpuasa selain Ramadan, memperbanyak puasa di bulan apa? Sya'ban. Ya. Muharram tidak didapati. Karena apa? Alasan pertama, kata Imam An-Nawawi, kemungkinannya karena beliau mendapatkan ilmu tentang keutamaan bulan Muharram ini di akhir hayat beliau. Kemungkinan yang kedua, ya, kenapa kok di bulan Muharram beliau tidak didapati banyak berpuasa, namun malahan di bulan Sya'ban yang beliau banyak berpuasa? Ya. Kemungkinan kedua adalah pada bulan Muharram Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhalangi dari untuk memperbanyak puasa di bulan tersebut, ya, dikarenakan uzur syar'i yang beliau miliki seperti safar, seperti sakit ataupun yang lainnya. Sehingga banyaknya puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban tidaklah menggugurkan keutamaan puasa di bulan apa? Muharram. Puasa Muharram tetap menjadi puasa yang paling utama setelah Ramadan dibandingkan puasa di bulan yang lainnya. Begitu. Baik. Nasihat untuk kami pribadi dan kepada hadirin semuanya untuk bisa memanfaatkan bulan Muharram ini dengan sebaik mungkin. Bila kita beruzur untuk berpuasa atau memperbanyak puasa di bulan Muharram ini, maka jagalah puasa di hari yang dikatakan Asyura, walaupun kita hanya bisa berpuasa di tanggal 10-nya saja. Ya, tadi disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin bahwa yang nampak bahwa kalaupun hanya berpuasa di tanggal 10 Muharram saja, laisa bimakruhin, bukan perkara yang dibenci. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.